Sudah sering kau kirim surat, namun tak pernah ku jawab. Lalu ku kirimkan undangan agar kau tak berharap. Safari Rekor. Yang ku lupa.